Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullah. Babun man adraka raq'atan min al-'asri qabla al-ghurub. Bab yang menerangkan tentang seseorang yang mendapati satu rakaat dari salat asar sebelum terbenam matahari. Artinya seseorang yang mendapati salat asar satu rakaat sebelum terbenam matahari, maka dia dianggap mendapatkan dan wajib melanjutkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di dalam bab ini Al-Musannif Al-Bukhari membawakan hadis Abu Abdurrahman Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. Dalam bab ini beliau akan membawakan hadis Abu Hurairah, yaitu apabila salah seorang di antara kalian mendapati satu sujud dari salat asar sebelum matahari terbenam, maka dia hendaklah menyempurnakan salat asar tersebut. Faka'annahu arada tafsir al-hadith. Maka seolah-olah beliau al-Bukhari menginginkan menafsirkan hadith. Wa annal murada biqaulihi sajdatan ay raq'atan. Yang dimaksud dengan satu sujud adalah satu rakaat. Nah, coba kita lihat hadithnya. Kemudian kita sesuaikan dengan bab. Bab orang yang mendapati satu rakaat dari sholat asar sebelum terbenam matahari. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nu'aim Fadl bin Dukain. Qala haddatsana Syaiban an Yahya يعني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة يعني بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza adraka ahadukum sajdatan min salatil 'asr qabla an taghruba asy-syamsu" falyutimma salatahu. Apabila salah seorang di antara kalian mendapati satu kali sujud dari salat asar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah menyempurnakan salatnya. Wa idza adraka sajdatan min salati subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu falyutimma salatahu. Dan apabila mendapati satu kali sujud dari salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka hendaklah dia menyempurnakan salatnya. Nah, dari kata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi, seolah-olah Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini sebagai nam menafsirkan barakallahu fikum, seolah-olah Imam Al-Bukhari dari judul yang beliau buat menafsirkan hadis ini. Dalam judul beliau mengatakan barang siapa yang mendapati satu kali, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat asar sebelum terbenam matahari, maka hendaklah dia sempurnakan. Disebutkan satu rakaat. Di dalam hadis, apabila salah seorang di antara kalian mendapati satu sujud dari salat asar sebelum terbenam matahari, maka hendaklah menyempurnakannya. Jadi kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, seolah-olah Al-Bukhari di dalam judulnya ini menafsirkan bahwasanya yang dimaksud satu kali sujud adalah satu rakaat. Ya, satu kali sujud maksudnya satu rakaat. Karena banyak dalam hadis-hadis dengan lafaz man adraka minkum rakaatan. Barang siapa yang mendapati di antara kalian satu rakaat. Nah, padahal ala anna al-ikhtilaf fil alfad wa qamina ruwat ini menunjukkan bahwasanya terjadinya di dalam enam lafaz tadi, ada yang menyakal satu kali sujud satu rakaat, ini enam barakallahu fikum terjadi pada para perawinya. Kesalahan berbeda-bedanya lafaz dari rawi. Sampai-sampai qala al-Khattabi al-muradu bisajdah ay raq'ah biruku'iha wa sujudiha. Yang dimaksud dengan barang siapa yang mendapat salam dan terakhir mendapati satu kali sujud, yang dimaksud dengan sujud adalah raq'ah, satu rakaat. Biruku'iha wa sujudiha, dengan rukunya dan sujudnya. Nah, warraq'ah innama yakunu tamamuha bisujudiha. Dinamakan satu rakaat itu maka apabila mendapati, dan dinamakan satu rakaat secara sempurna adalah dengan mendapati sujudnya. Barakallahu fikum. Fasumiyat ala hadzal makna sajdatan, sehingga sajdah satu kali sujud maknanya adalah satu rakaat. Ini kata Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Wa qad rawa al-Baihaqi hadha al-hadith min tariq Muhammad bin al-Husain bin Abi al-Husain an Fadl bin Dukain, yaitu Abu Nu'aim. Barakallahu fikum. Syekhnya Bukhari dengan lafaz idza adraka ahalukum awwala sajdatin min salatil asr. Apabila salah seorang di antara kalian mendapati awal sujud dari salat asar. Nah, ini kata para ulama. Al-Khattabi satu sekali sujud maksudnya satu rakaat. Jadi barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat asar sebelum terbenam matahari, hendaklah dia menyempurnakan. Dalam lafaz sungguh mendapatkan salat itu. Demikian juga seorang bangun terlambat hanya bisa mendapatkan satu rakaat salat subuh sebelum terbit matahari, maka salat barakallahu fikum di situ dinyatakan sudah mendapatkan salat subuh tersebut, artinya gugur kewajiban hal salat baratu dhimmah. Wallahu ta'ala naktafi bihadzal qadar.